God and the blood of the Son of God. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha thumma amma ba'd. Ayyuhal muslimun yarhamukumullah, banyak dari kita semangat untuk memperbarui rumahnya, semangat untuk merenovasi dan membangun semegah mungkin rumahnya. Padahal kalau kita melihat kepada Al-Quran, kita di dunia ini ibarat musafir. Siapapun yang musafir, seperti kita mau berangkat naik pesawat, tidak mungkin kita bawa almari ma'asyiral muslimin. Kita naik kapal, tidak mungkin kita bawa yang namanya peralatan dapur, tidak. Tetapi seorang musafir itu dia bergegas bagaimana tidak terlambat ketika naik kendaraan, bisa sampai di tempat tujuan secepat mungkin, dan berusaha untuk membawa peralatan atau bekal secukupnya. Seorang penyair mengatakan, inna lafid dunya, kita di dunia ini karakibi lujatin, seperti penumpang kapal. Nadhallu qu'udan, kita hanya duduk diam dalam kapal itu. Wazzamanu bina yajri, sementara waktu terus berjalan. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dunia, maka beliau menjawab dalam sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, mali wa mali dunia, tidak ada hubungan aku dengan dunia, kata beliau. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta dhilli syajaratin thumma raha aw tarakaha. Tidaklah saya di dunia itu hanya seperti seorang penunggang kuda yang berteduh di bawah pohon ketika panas yang sangat terik, setelah panasnya berkurang thumma raha aw tarakaha, beliau pun langsung pergi dan meninggalkan pohon itu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya. Kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti pengembara. Ketika Abdullah ibn Umar diwasiati Rasulullah dengan sabda seperti ini, maka dia menerjemahkannya seperti apa ma'asyiral muslimin. Maka Abdullah ibn Umar menerjemahkan dengan mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Idza amsayta fala tantadhiris sabah, jika kamu berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan jika kamu pada waktu pagi, jangan nunggu sore. Wa khudh min sihhatika li maradik, tapi manfaatkan waktu sehatmu untuk waktu ketika kamu sakit. Wa min hayatika li mautik, dan ketika kamu hidup, mumpung masih hidup, manfaatkan untuk hari kematianmu. Ayuhal muslimun yarhamukumullah. Rumah kita yang sebenarnya adalah yang terjadi setelah mati. Benar, kuburan adalah rumah abadi kita. Kuburan adalah rumah hakiki kita. Tetapi banyak dari kita yang tidak mau mati dan malah benci sekali untuk membahas tentang kematian. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat," yakni al-maut, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Apalagi pada saat pandemi ini banyak teman-teman kita, semoga Allah merahmati mereka, pergi satu persatu karena terkena wabah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Tentang kebencian manusia terhadap kematian, Allah menggambarkannya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Dia berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakan wahai Muhammad, "Innal mauta alladhi tafirruna minhu," kematian yang kalian pada lari terbirit-birit daripadanya. Kita lari, Pak. Seakan-akan kematian di belakang kita. Fa innahu mulaqikum, rupanya kematian ada di hadapan kita dan kita tabrak. Naudzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat mati. Ketika kita di kuburan, ma'asyiral muslimin, yang pastinya kuburan itu jauh lebih lama kita di sana daripada saat di dunia. Di rumah kita ada anak, ada istri, ada dispenser, ada kulkas, ada kendaraan, ada pembantu, nyaman semuanya, ada cahaya. Di kuburan tidak ada siapa-siapa, sendirian, gelap, dingin, sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Mari kita bayangkan saat kita di sana. Bayangkan kalau kita tidak punya tabungan amal, ma'asyiral muslimin. Sementara yang akan mengiringi kita, yang mendampingi kita hanyalah amal soleh kita. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Bara ibnu Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kondisi orang sakaratul maut ketika dia sudah dikuburkan. Ini seorang muslim. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, datang kepadanya laki-laki yang tampan mukanya. Hasanul thiyab, sangat indah pakaiannya. Thayyibur rih, sangat harum baunya. Fayaqul, kemudian laki-laki yang tadi itu, ma'asyiral muslimin, berkata kepada si mayit, "Abshir billadzi yasurruk," bergembiralah dengan hari yang membahagiakanmu. "Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad," ini adalah hari yang sejak dahulu kamu sudah diberi janji. Si mayit bertanya, "Man anta?" Siapa anda? "Fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair," wajah anda adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Apa jawaban orang tadi, ma'asyiral muslimin? Dia menjawab, "Ana amaluka sholih," saya adalah amal solehmu. Jadi inti dari khutbah kita siang hari ini, marilah mulai saat ini kita memperbanyak amal soleh. Marilah ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ikhlaskan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa apresiasi manusia? Buat apa pujian orang? Buat apa anggapan manusia? Gak ada gunanya. Karena itu, ma'asyiral muslimin, orang mati itu banyak sekali harapannya. Orang mati itu banyak sekali keinginannya. Salah satu di antaranya ketika orang mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahihul Bukhari, "Idza wudi'atil jinazatu," jika jenazah sudah diletakkan di atas keranda, "fahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim," kemudian orang-orang membawanya pada pundaknya. "Fa in kanat salihatan," kalau dia jenazah yang saleh, qalat, dia berkata, "Qaddimuni qaddimuni qaddimuni," cepat cepat cepat, karena dia tahu dia akan mendapatkan pahala. Sementara kalau dia bukan jenazah yang saleh, dia berkata, "Ya wailaha, ya Allah, celaka saya. Aina yadhhabuna biya," dibawa ke mana saya ini? semua makhluk mendengar suaranya, ma'asyiral muslimin, illal insan, kecuali manusia. Menangis. Menangis si mayit ini, dibawa kemana saya, amal saya belum cukup, dan lain sebagainya. Dan memang semuanya mendengar kecuali manusia. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau sami'al insanu la sa'iqa." Kalau manusia mendengarnya pasti langsung pingsan. Harapan ma'asyiral muslimin. Dan si mayit tadi setelah dia berjumpa dengan temannya yang berupa laki-laki tampan, berpakaian indah, berbau harum, dia berharap kepada Allah saat dia mati, "Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, mohon segera bangkitkan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar saya segera kembali kepada keluarga dan hartaku." Tetapi kalau yang selain itu, ma'asyiral muslimin, kalau dia orang fasik, kafir, musyrik, banyak dosa, dia mengatakan, "Rabbila tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan ada kiamat, ya Allah, jangan ada kiamat," dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin, banyak harapan-harapan lain yang akan dipinta oleh orang-orang yang mati, tetapi itu hanya penyesalan saja. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Beliau bertanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Ini kuburan siapa? Dijawab sama para sahabat, "Fulan, ini kuburan si fulan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Demi Allah, dua rakaat saja yang kita lakukan lebih dicintai oleh orang ini daripada semua dunia. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raq'atani khafifatan," dua rakaat ringan. "Mimma tahqiruna wa tadfulun," "Mimma tahqiruna wa taghfulun," yang kalian anggap remeh, yang kalian sering lakukan. "Yaziduha hadza fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Dua rakaat ringan yang sering kalian lalaikan, yang sering kalian remehkan, jika ditambahkan kepada amal orang yang di kuburan ini, itu lebih baik baginya dari dunia dan seluruhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Perkara berikutnya ma'asyiral muslimin yang sangat diharapkan orang mati, makanya mumpung kita belum mati, ini sebanyak lakukan sekarang mumpung kita masih hidup. Perkara berikutnya adalah sedekah. Makanya Allah Ta'ala menyebut dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11, "Wa'anfiqu mimma razaqnakum," infakkan sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, "min qabli ayati ya ahadakumul maut," sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian. Fayaqul, ketika mati baru dia ngomong, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib," wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi, untuk apa? Fa'as-sadaqa, biar saya bersedekah. Bukan biar saya sholat, bukan biar saya tilawatul Quran, bukan biar saya iktikaf, bukan biar saya haji dan umrah. Karena sedekah itu lebih banyak pahalanya daripada itu semua, ma'asyiral muslimin. Fa'as-sadaqa, biar saya bisa bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian harapan orang mati yang ketiga adalah amal soleh secara umum. Ya Allah, kenapa saya dulu kok berbuat buruk kepada tetangga saya? Ya Allah, kenapa saya dulu kok berbuat buruk kepada istri saya? Ya Allah, kenapa saya dulu berbuat jahat kepada suami saya? Kenapa saya enggak didik anak saya? Kenapa sampai mati saya masih durhaka kepada bapak ibu saya? Kenapa saya terus makan haram? Ya Allah, semua amal soleh yang diharapkan dan semua amal dosa menjadi penyesalan. Na'udzubillah. Dalam surat Al-Mu'minun 99 Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga ketika kematian mendatangi mereka, dia berkata, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, agar aku melakukan amal saleh yang telah kutinggalkan. Bisa kembali ma'asyiral muslimin? Tidak bisa. Orang yang mati sudah terputus amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan," kalau manusia mati, "inqata'a amaluh," terputus sudah amalnya, "illa min salaf," kecuali tiga, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Dari barang halal tentunya, bukan dari barang korupsi, bukan dari barang haram. Sedekah diterima dari barang yang halal saja, ma'asyiral muslimin. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan dan bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yadu'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini saja, ma'asyiral muslimin, khutbah kita siang hari ini. Tentunya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan marilah mulai saat ini kita memperbanyak amal, kita memperbanyak tabungan amal sebelum kematian yang tentu kita tidak tahu akan datang. Yang jelas pasti datang, kita belum tahu, dan tiba-tiba, jangan sampai ketika dia datang tiba-tiba kita tidak punya catatan amal soleh sedikit pun, atau memiliki tabungan tapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi. Waridallahumma 'anil khulafa'il arba'atil mahdiyyin ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mm-hmm.